Ya sesuai ngene. Kenapa? Hen, lha wingi keriting kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul, Gus. Kafir mergo ngisnatno fi'lu selain Allah. Lah anak kowe kepengin ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kus-kus-kus terus. Sembrono. Dadi makanya ini masalah. Ya mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, kata kitab hikam. Andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Pernah apa kau ngewangi agama tenanan? Usku aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak rata ewangi repot dek ne. Sembrono. Ya tara. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi. Wah kerepotan. Oh ya ora ana ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya ya nulungi. Masih rohin yo tahu ngomong ngono, aku tak pikir mau Gus Pak. Sing dibutuh dipikir ku kowe lha poke mikir aku, tapi bukti seneng sawangane yo mi. Mikir meskipun yo ora manfaati, tapi kan go. Kan yo keren sawangane murid terus mikir nasib apa? Guru, kan keren apa? Mustafa yo tahu ngono mikir. Aku seneng dunyo pokoke dongane supaya Gus Pak sehat. Sawangane kan butuh. Dol dongaku luwih mandi timbang dongane dek. Tapi kan go nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ora tak bela Allah. Krepotan ya ora ono ngene iku. Mergo atine muk mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, muk saking seneng senenge. Lah wis disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ono Islam takoki, kowe gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud. Awak ora buta sujud tem. Siti jener ngono. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah di ngaji mulane wong ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman putih itu enggak perlu seperti itu. Tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya ndak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau ulama mereka ya damai, ya do gejol-gejolukan biasa. Itu kan kadang muhibinya yang salah letak. Kalau ulamanya ya do baik. Ya samalah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kaya ruhin-ruhin terus jadi ilmu itu ruwet napa? Piye-piye ruwet ben ku rame-rame nang donya, anjen donya nggone napa? Ruwet darul bala, anjen donya napa? Darul bala. Anjen donya beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula bali Allah iku mentoleransi kalimat sing digawa napa? Adat. Mana disebut ulama mulirian dawu al adat muhakama. Angger adat itu wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nak ning kalimat do longgar, misale bar mak, kene apa warek ya muni bar mangan. Kene apa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno warek ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Lah nek mbok mafhum mak rusak. Kalike ketemu Nabi, assalamualaikum ya Rasul, kowe tak dongakno selamat. Nek ora, oh lara. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam, tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis. Ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Wong dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah, ini omong wis ora ana gunane. Omong kuwi asline kan wis ora ana gunane wong wis. Ya mesti gimana gunanya uang gak waduk mending jeding rugen tak takut mending tihin badi adus kemudian taruhan mau jeding ya sama dia berpihak ya cuma pantas saya ditakut iyo jawab masa mau jeding ngapain ngobong jedingan ya lucu masa jeding ngapain di ngobong kan ya lucu ya biasa ya ngobong ya semua ni Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalamu ora ono gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamu wis ora ono gunane. Yo mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ono wong ayu liya sing ora seneng kowe kan yo moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya luwe ayu. Kowe ngono kok ora ero apa? Lah misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ising yo akeh. Maksudnya aku takok iku bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing apa ngising yo ora rugen to. Tunggale kowe muni pacaran ayu sing ayu yo ora. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang kowe iku mok melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek ya, kowe balene innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang bener-bener kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela. Allah wis ngono tok ora kok nak ora tak bela Allah. Wah, yo kafir kowe derene. Yes pokoknya angger seneng mesti ana ekspresi. Yes ngono tok ora kok diterus-terus tok paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi yo ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng adahmu nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mulane nak donga. Ya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemene Allah ning isor. Yo ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin uluwiyin di tempat yang terhormat kita donga mengadahkan tangan kelah ya wis ngono tok. Wis di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Ya kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing di misalnya kayak madhep ngulon sholat disebut mustaqbilal. Saiki berarti kayak sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak sholat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantas sih ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk be kiblat, tunduk tebe Allah mergo sing ngutus iku. Ngono kok ra ero. Wabe angger salah omong dianggap kafir. Omongan niku ora penting. Omongan niku kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nek kancane ngulon takok. Apa ning ndi? Ya mergo pantese ketemu kancaku takok. Ya ora ana maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi? Sing takoki mangkel tapi mengarep. Lah kok ndi kok guri? Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab. Mangkel karena omongan wis ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Dale kowe takok, ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kok ndi bar nyate, iku sing takok seneng. Senajan ana jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kondi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditampa. Senajan to bener banget rati mau bener-bener. Amalane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah. Lan Rabi' Adawiyah iku masyhur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Godek niku saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge iku, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Dan aku ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Napa turu iku? Gak iso turu, gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe wong tunggu ngono pengen ora percaya. Ngomong ae utang makke. Tapi nak Rabi' Adawiyah swanger tenan nak dulu. Wali tenan. Masyur dek ni, angker dahulu melaku-melaku. Kan dek ni saera abek Hasan Basri. Hasan Basri dek salim alim tabiin. Entah ilmu ni dek nak. Abek sinton, Rabi' Adawiyah. Ane jari Fathul Mu'in niku Rafi Adawiyah sering jagungan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabi'in, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabi'in, wong tabiat lah. Jari Mu'in. Kowe nak ndarane temu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nak Rafi Adawiyah sering jagungan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rafi Adawiyah wis tak halalno jagungan. Jari Fathul Mu'in saking mangkele. Kuatir perilaku wong sufi ditiru. Kan masih ru debate Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah ku nate beto segelas air dan sak obor. Mbek uplek obor gen takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga ku padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene. Ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka. Neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga. Sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu. Biar-biar suarga itu makhluk. Jenengan itu kholik. Kok tak terima tak padak no makhluk. Kan izin. Kalau nyembah jenengan itu kan harusnya maksud. Kalau balik malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita. Karena Allah itu al-maksud. Ridho kamat lubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kue dadek no Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau gue uang muka gue DP ben kulo saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud, mbok dadek no trimo pelantara. Iku sembrono tara utek elek ini. Kue nyembah Allah demi swarga artinya ini Gusti kue tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini mau niku antara mawon. Pokoknya mlebu sembrono kue. Wah, ratu mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kulo obong, kulo ras swarga, swarga. Ya omongan ini ku bukti mahaba. Lah tapi kau ngomong Gusti kulo nyembah jenengan belum swarga itu ya bukti mahaba. Kau kan iman istiqad dan kiaimu nak nyembah pangeran belum swarga. Terus gak faham semalam kamu ngono. Ya oleh wae, banyak rapa paham. Faham. Yang penting omongan bukti mahaba. Gak penting omongan bener tak salah. Yang penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kita kok wong kok nguri bener ta salah? Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Tapi mangkelo. Ngono iku mangkelno. Lah iki nak seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah wae sing alor ngidul. Ya nang wong ya gotai ngalor ngidul. Nah mulane nak seneng jare koyo permat apa permaisuri tapi nak lagi gedeng upilen gowo. Wis ngalor. Iku omongan bener tapi mangkelo to ora? Gak omongan iku bener ta salah? Mangkelno to ora? Kok diarani kritik tapi gak mangkel karo kene wis keseringen opo kene. Tapi kan omongan bener. Amane wonten makalah-makalah sing disebut teng kene kitab Tata Saud satu hatu sufia, satu hatu itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng kene kitab-kitab. Kan wonten niku sing masyhur. Niku bareng niku lo sering cerita tentang kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa bareng Nabi Musa istisqa tetap ra mandi padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Stakok, ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang to Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Dari pangeran, aku ngaramno adu-adu. Nek aku ngomong sing iku sapa aku adu-adu. Pangeran iki lucu. Sah, aku itu ngaramno, adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa ora berarti aku adu-adu. Ora ora tak dudono ke. Ora berarti gak mandi terus, ora mandi wong tetep ana sing. Tapi solusine ngene wae. Kowe metuki kawulaku jenenge bareh. Petuki iku kekasihku. Innahu athakani al-yauma salasa marra. Dekne iku guyokno aku sedina minimal ping 3. Dadi bareh iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu athakani. Bareng Nabi Musa golek iki ketemu ana cah ireng elek ireng jene bar. Nabi Musa binurin nubuah tahu. Anta bareh, bareh binuril wilayah ya tahu anta Musa. Naam sama, padahal ora tahu kenalan kan ora tahu SMS-an ora tahu kenalan, tapi ini binurin nubuah yang satu binuril wilayah terus. Jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan. Jare pangeran nek ora kowe ra mandi. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ana udan. apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan. Dudu elek banget. Kuwi wis aku apal pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane elek banget. Apa Nabi Musa apa napa? Dijotos. Perkara niku melanggar fikih cara ono. Melanggar fatwa MUI lah cara ono. Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pejotos, Allah jawab ngaten. Aja sa, idekne guyono aku sedina iku salah sanapa? Mar. Dadi idekne nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiat, maksiate mereka itu ndak madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora diakibat ning jenengan. Ora diakibat kok jenengan pikir. Ben nak wis wong maksiate ora madoroti jenengan. Karo dene jenengan sugih udan ra bakal entek kekno udan langsung. Wi ku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan sik ora ana kabeh. Mung kekasih pangeran menangan kuwe istighosan sik ra mesti. Nah, tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satokhat, satokhatus sufiyah. Ya itu kaya Rabi Adawiyah itu namanya satokhat, satokhat. Wong sufi sing wis usul ning Allah. Terus dia ngomong enggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi napa? Iku mau kaya Rabi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas balu sirkah karena cinta itu enggak nerima dibagi. Waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Agen. Pengeran wong akeh jek ora oleh sembrono. Tapi dekne uga kepengin cintane badak wah direbut wong. Jadi cara Rabi Adawiyah kok jek urip menangi ana wong sing seneng Allah kaya dekne ora trimo. Ojo, iku wae kutok. Ya kowe tenang ae pengeran senenge wong akeh tenang. Dasar rapati sen. Roh pangeran dipek wong ya tenang. Mestine ana wong istighosahin kowe terus nangis. Itu milik saya kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka malah ora spek-peken nduk sembrono. Mulane kula suwun ya ampun gampang ngafir-ngafir roti yang pun anjenengan antul kula nggih. Ndak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknane ngafiri iman tapi ngafiri napa nikmat. Gini ki ayate wa mayyaskur fa inna ma yaskuruna bo li nafsi wa man kafara. Nah kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu sakteruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun. La tusyrika aja syirika sira billahi lan Allah inna syirka sakteruse syirik la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Faraja amangka balik sapa ibnuhu ilaihi maring abihi. Maksudnya ilahi maring abihi ila dini abihi utawa ilahi maring Allah berarti gelem Islam niku sami nggih. Wa aslama lan gelem Islam sapa iblami wasunalin.